Pemirsa Bisnis ini adalah sesi terakhir untuk kali ini dalam Kafis Break. Perubahan berubah adalah yang sedang kita perbincangkan bersama Biang Penasaran Kafi Kurnia. Dan boleh Anda kirimkan SMS-nya di 0816-924-924. Bang Kafi, sebenarnya apa sih sebab orang itu jadi enggan untuk menerima perubahan atau enggan untuk berubah? Karena dia udah memiliki sejumlah kondisi dan prakondisi di dalam kehidupannya dia gitu. Jadi misalnya gini, Anda udah biasa bangun jam 8 siang, suruh bangun jam 5 pagi, mana mungkin. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat berat, itu contoh yang luar biasa aja. Anda suka makan daging, tapi karena alasan kesehatan dokter bilang Anda harus mengurangi daging. Itu vegetarian gitu ya. Iya, itu ekstrim. Itu sangat sangat susah, sangat sulit gitu loh. Jadi umumnya orang memang sudah memiliki tingkat kenyamanan tertentu terhadap hidupnya. Jadi kalau ketika kita untuk dilakukan berubah, itu akan sangat susah sekali. Nah, apalagi kalau perubahan-perubahan itu bukanlah sesuatu yang kita sadari dan itu perubahan itu drastis. Jadi kalau misalnya seseorang dia sadar akan sifatnya misalnya, dan kemudian perubahan itu dilakukan secara gradual, itu mungkin akan lebih mudah, lebih gampang. Gitu. Itulah sebabnya mengapa tadi saya mengatakan gini. Hidup ini sebenarnya kan kita seperti sesuatu yang berada di jalan rel. Kita enggak konstan, kita jalan terus dari satu titik menuju ke titik yang lain. Dan di dalam perjalanan itu kita mengalami sejumlah kejadian, kita mengalami sejumlah pengalaman. Yang terjadi adalah seringkali kita tidak memanfaatkan kejadian itu dan tidak memanfaatkan pengalaman itu. Sehingga akhirnya kita tidak menjadi lebih wise, kita tidak menjadi lebih bijak dan seterusnya. Akibatnya kita gitu-gitu saja. There is nothing to learn gitu. Kita enggak ini. Nah, kalau Anda sebenarnya berevolusi dan kemudian Anda memanfaatkan setiap perubahan yang ada di dalam diri Anda, menggunakan pengalaman dan Anda menjadi lebih bijak, menjadi lebih wise, ya. Itulah sebabnya mengapa pertapa dan mereka-mereka yang melakukan belajar ini kan, mereka memanfaatkan kehidupan itu dan belajar dari kehidupan. Dan akhirnya ketika mereka mengalami itu, mereka mendapatkan suatu pencerahan yang mungkin membuat hidup mereka, oh, mereka berada di suatu kondisi yang tertentu. Nah, problemnya adalah kita seringkali tidak mendapatkan kemewahan untuk berbuat seperti itu. Kita berada di suatu kondisi dan situasi di mana kita, ya itu, kita jangankan mikirkan yang lain-lain gitu loh. Pokoknya mikirnya bangun tidur, kerja, pulang tidur lagi. Udah gak sempat mikir yang lain gitu loh. Nah, saya mengajak ya Anda-Anda sekalian gitu loh untuk stop. Jadi melakukan pause. Jadi kalau musik ya kita pause sebentar. Tapi kita memikirkan apa yang telah kita lakukan dalam hidup ini. Dan Anda harus memikirkan yang selanjutnya. Dan mungkin Anda bisa melakukan perubahan-perubahan yang lebih terprogram. Perubahan-perubahan itu justru akan menjadi alat bantu yang sangat dinamis dan sangat baik untuk misalnya membuat Anda menjadi lebih bahagia. Oke. Okay. Gitu loh. Ini untuk orang pribadi maupun dalam bisnis. Di dalam bisnis. Jadi di dalam bisnis gitu loh. Yang kita lakukan sebenarnya gitu loh, kita melakukan manuver sebenarnya setiap hari. Kita mengubah harga, kita mengubah produk, kita mengubah distribusi, kita mengubah pola promosi dan seterusnya. Itu semuanya perubahan. Okay. Gitu loh. Tak cuma perubahan-perubahan itu harus terprogram, jangan sifatnya dadakan. Nah, kalau sifatnya dadakan dan tidak terprogram, akhirnya perubahan-perubahan itu menjadi suatu perubahan-perubahan yang tidak terkendali. Dan itu resikonya bisa menjadi sangat-sangat luar biasa. Okay. Gitu loh, misalnya suatu organisasi ingin berubah sangat luar biasa, akibatnya para anggota organisasi itu mengalami stres yang sangat luar biasa. Ibaratnya sebatang kayu mengalami stres akhirnya patah gitu loh. Dan itu yang sering terjadi dalam suatu perusahaan di mana mereka, ayo kita harus berubah, tapi perubahannya sedemikian drastis. Oke, okay. Kalau bicara mengenai perubahan yang harus terprogram, ini berarti orang pinter nih Bang, dari Bang Arief di Semarang nih ya. Katanya gini nih, Bang, saya pengangguran nih, ingin berubah jadi kaya raya seperti Abang dalam 5 tahun, caranya gimana tuh? Ini berarti terprogram nih Bang Kavi. Dalam 5 tahun dia pengen kaya kayak lu, bisa gak? Bisa. Sangat bisa dong. Sangat bisa ya? Sangat bisa. Waduh, kita tunggu Bang Arwi, semoga 5 tahun nanti Anda sudah jadi orang yang kaya raya ya. Waktunya sayang sekali habis, masih ada 2 yang belum terjawab. Mungkin minggu depan kita masih bisa menjumpai Anda lagi untuk membicarakan, tapi topiknya lain ya, tidak seperti hari ini. Oke, terima kasih dan selamat untuk Pak Kus di Semarang 0856-2650-pas-pas-pas. Lalu Michael di Bandung 082-1156-pas-pas-pas. Nanti Pas FM yang akan menghubungi Anda. Thank you banget sudah join bareng di Kavis Break. Dan Bang Kavi, thank you banget ya. Sampai jumpa. Itulah tadi Kavis Break bersama si biang penasaran Kavi Kurnia. Sampai jumpa Kavis Break.